Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalama tasliman kathira amma ba'd. Qala an-nazim al-bayquni rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa mursalun minhu as-sahabiyyu saqat, dan hadith mursal adalah yang perawi sahabat gugur dari sanadnya. Jadi di situ dhamir ha pada minhu ai minal isnad, maknanya adalah minal isnad, hu kembalinya kepada al-isnad. Dan hadith mursal adalah yang perawi sahabat gugur dari sanadnya. Waqul gharibun, waqul dan katakanlah, gharibun hadith gharib, ma rawa rawin faqat, adalah yang diriwayatkan satu orang perawi saja. Waqul dan katakanlah, gharibun hadith gharib, ma rawa rawin, adalah yang diriwayatkan satu orang perawi faqat saja. Nah, ulang terjemahannya. Wa mursalun dan hadith mursal, minhus sahabiyyu ay minal isnadi, yang perawi adalah perawi atau adalah yang perawi sahabat gugur dari sanadnya. Waqul dan katakanlah, gharibun hadith gharib, ma rawa rawin, yang diriwayatkan satu orang perawi faqat saja. Naqra asy-syarh. Qala syarih asy-syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. وقوله ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. Yang pertama, ومرسل منه الصحابي سقط, هذا هو القسم السادس عشر من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المرسل. Ini adalah jenis yang ke-16 dari jenis-jenis hadith atau macam-macam hadith yang disebutkan di nazm ini, yaitu hadith mursal. Wal mursalu fil lughati al mutlaq. Mursal secara bahasa, di dalam bahasa Arab, maknanya adalah mutlaq. Isim maf'ul dari atlaqo. Jadi wazannya muf'al. Masuk wazan muf'al dari fi'il atlaqo yutliku. Itlaqan. Isim maf'ulnya mutlak. Itu asal kata dari mursal. Wa minhu arsalan naqata fil mar'a ay atlaqaha. Misalnya dalam sebuah jumlah Arabiyah, kalimat dalam bahasa Arab dipakai fi'il arsalan naqata fil mar'a. Makna arsala di dalam jumlah ini adalah atlaqan naqata fil mar'a, melepaskan naqah, unta, di mar'a, yaitu di padang rumput untuk merumput, untuk makan. Begitu juga yang disebutkan di dalam Al-Quran, pemakaian fi'il arsala bermakna atlaqa. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Dalam surat Maryam ayat yang ke-83. Ya. Alam tara anna arsalna syayatina. Tidakkah engkau melihat anna, bahwasanya kami arsalna syayatina, kami lepaskan syaitan-syaitan alal kafirina, kepada orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza, mendorong mereka untuk berbuat dosa dengan sekuat-kuatnya. Ta'uzzuhum azza, maknanya adalah mendorong mereka, membujuk mereka, mengajak mereka untuk berbuat dosa. Dan upaya yang dilakukan syaitan ini sungguh-sungguh mereka lakukan. Ini sebagai bentuk hukuman dari Allah kepada orang kafir yang tidak mau berlindung kepada Allah, ya. Sehingga Allah melepaskan syaitan, membiarkan syaitan-syaitan mengganggu mereka dan menggoda mereka serta mendorong mereka melakukan dosa. Jadi makna arsalna dalam ayat tersebut adalah atlaqo. Atlaqna, yaitu kami lepaskan. Kami kuasakan syaitan, syayatin kepada orang-orang kafir. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fil istilahi arrafahu an-nazimu bi annahu ma saqata minhu as-sahabiyyu. Dan di dalam istilah, sebagaimana yang didefinisikan oleh Nazim, bi annahu ma saqata minhu as-sahabiyyu, itu hadis yang gugur dari sanadnya perawi, seorang perawi sahabat. Seorang perawi sahabat. Yang mana kalau definisi ini yang dipakai, ya, itu tidak menjadikan sebuah hadis lemah. Kalau benar-benar dipastikan yang gugur itu adalah sahabi, bisa dipastikan, oh yang gugur yang tidak disebutkan ini seorang sahabi, maka tidak mencacati hadis. Karena sahabi walaupun majhul, tidak diketahui namanya, itu di mubham gitu, disebutkan sahabi, enggak disebutkan namanya. Ya. Majhulud dzat artinya tidak disebutkan namanya, maka tidak masalah. Karena semua sahabi apa? Udul. Nah. Tapi masalahnya bukan di situ. Ya. Oleh karena itu nanti ada definisi lain yang disebutkan para ulama tentang hadis mursal ini. Karena para ulama menggolongkan hadis mursal ini termasuk hadis dhaif, hadis lemah. Banyak para ahlul hadis ketika menyebutkan atau mengomentari suatu hadis ini hadis dhaif karena mursal. Yang dimaukan bukan definisi yang ini. Mursal yang bisa dipastikan yang gugur dari sanadnya adalah sahabi. Karena kalau demikian bisa dipastikan yang gugur adalah sahabi, maka tidak mencacati hadis. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Baik, kita lanjutkan dulu. Wa'arrafahu, qala rahimahullah, wa'arrafahu ba'dul ulama'i bi'annahu ma rafa'ahu at-tabi'iyu أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagian ulama mendefinisikan hadis mursal bahwasanya hadis mursal adalah ma rafa'ahu at-tabi'i aw as-sahabi, hadis yang disandarkan kepada nabi oleh tabi'in atau sahabi. Itu hadis yang disandarkan kepada nabi. Yang menyandarkan siapa? Tabi'in, seorang tabi'in atau seorang sahabi. Alladzi lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendengar langsung dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha at-ta'rifu adaqqu. Jadi artinya apa? Tabi'in tadi atau sahabi tadi yang menyandarkan suatu hadis kepada nabi, dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari nabi. Ada perantara antara dia dengan nabi, tapi tidak disebutkan di sanad. Ini yang disebut hadis mursal. Lalu siapa yang menjadi perantara antara perawi tadi, baik tabi'in atau sahabi tadi dengan Nabi? Perantaranya siapa? Nah, tidak diketahui. Nah, itu. Disitulah titik kelemahan hadis mursal. Ketika tidak diketahui siapa perantara antara perawi dengan Nabi. Antara perawi yang merofakkan hadis tersebut dengan Nabi. Perantaranya siapa? Nah, ketika itu tidak diketahui, itulah yang menjadikan atau mencacati suatu sanad. Bisa dipahami? Oleh karena itu di sini dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin, hadza ta'rifu adaqqu. Definisi ini lebih detail. Definisi ini lebih rinci. Barakallahu fikum. Adapun yang di atas tadi, definisi yang disebutkan masaqata minhu sahabi, hadis yang gugur dari syaratnya seorang sahabi, ya enggak masalah kalau sudah dipastikan yang gugur itu sahabi. Karena semua sahabi, semua sahabat udul, diterima periwayatannya walaupun tidak diketahui namanya. Ya, yang menjadi masalah atau menjadi illah yang mencacati hadis adalah ketika di suatu sanad itu, ya, seorang tabi'in atau sahabi meriwayatkan dari Nabi padahal dia tidak pernah mendengar langsung dari Nabi. Nah, siapa perantaranya ini? Nah, itu yang menjadikan sanad tersebut cacat. Qala rahimahullah, li'anna zahira kalamil mu'allifi annahu idza dzakara as-sahabiyyu falaysa bimursalin. Karena zahir dari ucapan mu'allif, yaitu Al-Baiquni rahimahullah, bahwasanya jika seorang idza dzukira as-sahabiyyu falaysa bimursal, atau idza dzakara as-sahabiyyu falaysa bimursal, jika seorang sahabi menyebutkan hadis, maka tidak termasuk mursal. Jadi kalau yang meriwayatkan dari Nabi itu seorang sahabi, itu tidak mungkin mursal. Demikian. Ya. Yang bisa dipahami dari ucapan mu'allif. Walau kana as-sahabiyyu lam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabi tadi tidak pernah mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sahabat yang seperti ini. Contohnya siapa? Ka Muhammad ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, seperti Muhammad bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad radhiyallahu anhuma, alladhi wulida fi hajjatil wada', yang dilahirkan di haji wada', yaitu ya sebelum meninggalnya Rasulullah. Jadi baru lahir ketika Rasulullah sudah akan wafat. Wa hadza laisa bijayyid, maka ini adalah bukan perkara yang bagus. Fa inna hadits as-sahabiyyi alladhi lam yasma' minan nabiy sallallahu alaihi wasallam min qabilil mursali 'inda al-muhaqqiqin. Karena hadisnya sahabi yang tidak mendengar langsung dari Nabi, ini termasuk mursal. Itu masuk dalam kategori mursal menurut muhaqqiqin, menurut para ahlut tahqiq, para ulama atau para ahlul hadis muhaqqiqin, ahlut tahqiq, yang meneliti dan kemudian memilih pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Wal mursalu min aqsamid dhaif, dan hadis mursal termasuk jenis hadis dhaif. Ini hukum berbicara tentang hukum hadis mursal. Bahwasanya mursal, hadis mursal termasuk jenis-jenis hadis dhaif. Li'annal wasitata bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina man rafa'ahu majhulun illa fil mawadhi' fil mawadhi'it taliyati. Sebabnya apa hadis mursal tergolong hadis lemah, hadis dhaif? Karena perantara antara Nabi dan perawi yang merofakkan hadis tersebut majhul, tidak diketahui. Ya kan? Jadi apa ilahnya? Karena jahalah. Jahalatul dzat, tidak diketahuinya siapa perantara antara perawi yang merofakkan hadis tadi dengan Nabi. Perantaranya siapa? Majhul. Nah, ketika itulah menjadi cacat. Ilahnya di situ. Tapi kalau dipastikan yang gugur atau tidak disebutkan adalah sahabi, berarti apa? Tidak masalah. Kalau bisa dipastikan yang gugur adalah sahabi. Ya. Bisa dipahami ya? Illa fil mawadhi' at-taliyah. Kecuali pada tempat-tempat berikut ini. Ini beberapa kondisi di mana hadis mursal itu kemudian barakallahu fikum tidak termasuk hadis lemah. Ya. Di empat kondisi. Yang pertama, al-awwalu artinya apa? Bisa diterima sanadnya. Dihukumi muttasil. Ketika kondisi yang pertama, al-awwal idza 'ulimal wasitatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa man rafa'ahu. Jika diketahui siapa perantara antara nabi dengan perawi yang merafa'kan hadis tersebut, fayuhkamu bima taqtadihi haluhu, maka dihukumi sesuai dengan kondisi perawi tersebut. Kalau ternyata yang saqat, yang gugur adalah seorang tabi'in yang tidak disebutkan, seorang tabi'in, maka dihukumi sesuai dengan kondisi tabi'in tadi. Thiqah ataukah tidak? Riwayatnya makbul ataukah tidak? Tapi kalau ternyata kondisi yang kedua, idza kana ar-rafi'u lahu sahabiyan. Ini kondisi yang kedua, jika yang merofakkan atau perawi yang merofakkan hadis tadi kepada Nabi seorang sahabi, seorang sahabi, maka ini tidak termasuk jenis mursal yang dhaif, karena sahabi ketika meriwayatkan dari Nabi, semua sahabi udul, semua sahabi adalah orang-orang yang adil. Ya. Walaupun dia tidak mendengar langsung hadis tersebut dari Nabi, tapi dia memiliki ilmu, bisa memastikan bahwasanya hadis tersebut memang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sahabi tadi mendengar hadis tersebut dari perantaraan sahabi yang lain, tapi tidak disebutkan di sanad tadi. Dia langsung menyebutkan sahabi tadi, qala Rasulullah misalnya. Kondisi yang ketiga, ats-tsalitsu idza 'ulima anna rafi'ahu la yarfa'uhu illa 'an tariqi sahabiyyin. Jika diketahui bahwasanya perawi yang merafa'kan hadis tersebut tidak merafa'kan hadis kecuali dari jalannya sahabi, maka bisa dipastikan hadis tersebut dari atau yang gugur, perawi yang gugur adalah sahabi, maka tidak masalah. Ar-rabi, kondisi yang keempat, idza talaqqathul ummatu bil qabuli. Jika umat menerima hadis tersebut, yaitu seluruh umat menerima hadis tersebut, tidak ada yang mengingkarinya. Artinya apa? Ya. Umat sepakat untuk menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Walaupun hadisnya mursal. Ya. Nah. Untuk contoh hadis mursal, misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Apa yang dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya di dalam kitab Al-Buyu', kitab jual beli. Berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Muhammad bin Rafi'. Haddatsani Muhammad bin Rafi', haddatsana Juhain. Haddatsana Juhain, haddatsana Al-Lais. An Uqail an Ibn Shihabin an Sa'id ibn al-Musayyab. anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Jadi dari sanadnya Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Rafi. Haddatsani Muhammad bin Rafi. Muhammad bin Rafi dari Juhain. Juhain dari Al-Laits. Al-Laits dari Uqail. Uqail dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab langsung merafakkannya kepada Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Bahwasanya Rasulullah melarang dari muzabanah, yaitu salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Asy-Syaid dalam sanadnya, ya, bisa kita lihat bahwasanya Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in senior, meriwayatkan hadis ini, merofakkannya kepada Nabi tanpa menyebutkan perantara. Nah, siapa perantaranya? Itu yang tidak disebutkan, sehingga ini tergolong hadis yang mursal karena gugur dari sanadnya perantara antara tabi'in tadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang seperti ini, hadis mursal yang seperti ini dihukumi munqati', terputus, termasuk jenis hadis dhaif sampai diketahui siapa perantaranya. Kalau ternyata perantaranya seorang sahabi, maka zalal inqita'. Maka tidak lagi dihukumi munqati', karena sudah diketahui perantaranya sahabi dan sahabi adil, periwayatannya diterima. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.